Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamtin amma ba'du. Atuh walau bala berhasilu inal yahdi wal ibadati wa ilmu ma balara walam yu'min bi jami'i ma ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falaysa bi mu'minin wala waliyun lillahi wala waliyin lillahi ta'ala kal akhbari warahbani min ulama'il yahudi wal nasara wa kusbadihim wa kadzalika al-muntasibuna ila al-ilmi wal ibadati min al-musyrikina musyrikil arabi wa turki wal hindi wa ghairihim faman kana min hukama'il hindi wa turki wa lahu ilmun aw zuhdun aw ibadat wa ibadatun fi dinihi wa laysa mu'minan bi jami'i ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafirun aduun lillahi wa in zanna ta'ifatuhu annahu waliyyun lillahi kama kana hukama'ul kursi wal majusi kufaran majusan wa kadzalika hukama'ul yaunani mislu arsatu wa ansaluhu wa ansalihi kanu musyrikina ya'buduna asnama wal kawakiba wa kana arustu qabla al-masihi alaihi salam bi salati mi'ati sanatin wa kana wazirul iskandari bin Fayal bin Philip al-Makduni wa huwa alladhi yu'arriku bihi Roma wa yaunanu wa yu'arriku lahu al-Yahud wa Nasara wa laysa hadha huwa zal qarnaini alladhi dzakarahu Allah fi kitabihi kama yazunnu ba'dun nasi anna Arustu kana waziran li dzil qarnaini lamma ra'au anna zaka ismuhu al-Iskandar wa hadha qad yusamma bil Iskandari fa dzunnu anna hadha zaka kama yazunnu ibnu Sina wa ta'ifatun ma'ahu. Nah, walau bala rojulu dan seandainya seseorang itu demikian luar biasa minazuhdi dalam masalah zuhud dan ibadah dan ilmu, ma balara lah begitu luar biasa sehingga sampai derajat ma balara yang dia sampai. Walam yu'min akan tetap dia tidak beriman dengan semua ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukanlah seorang mukmin. Bukan pula seorang wali Allah. Sebagaimana ahbar wa ruhban, sebagaimana ahbar ulama-ulama Yahudi wa ruhban dan rahib-rahib itu ulama-ulama Nasrani. Yaitu dari ulama-ulama Yahudi dan Nasrani dan ahli ibadah mereka. Demikian pula orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu dan ibadah, yaitu orang-orang yang dinilai orang yang berilmu dan orang rajin ibadah. Namun dari kalangan orang-orang musyrik, baik musyrik Arab, musyriknya Turki, India dan yang lainnya. Faman kana min hukamil Hindi wa Turki, maka para hukama, para filosof dari India dan Turki, walau ilmun, karena dia filosof tentu, maka dia memiliki ilmu dan zuhud serta ibadah dalam agamanya. Walaysa mu'minan, namun dia tidak beriman dengan semua ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kafir musuh Allah. Meskipun kelompoknya mengira kalau dia adalah wali Allah. Sebagaimana para filosof atau ahli atau orang-orang bijak dari Persia, demikian juga Majusi, maka mereka adalah orang kafir dan Majusi. Demikian juga